7:30 pagi, aku sudah terbangun. Matahari bersinar, tapi tak terasa panas. Setan dalam hati tertawa, teringat kejadian semalam. Semua bilang aku salah jalan, tapi gak ada satupun yang punya peta. Hari pun berlalu, tak sadar sudah tahunan. Kemana bidadariku pergi, yang bisa menyelamatkanku? Seharusnya dia dari tadi sudah berada di sini. Malaikat di jiwa terbelenggu, akal sehatku pun mati. Semua orang coba-coba ingin menolong, tapi terdengar seperti menggonggong. Hari pun berlalu, aku kecebur semakin dalam.